dunia dan natar jalahia daun idalani molo sorat pitara dua sia ai somar gogoa ola sasala sahata tunahu parsitai nalapatogu honari parpadanani homaniani to nagabero kafi Sima awasan tung sonang rohaki.